Sin sinceridad. Madam kekasih, ku berserah jiwa dan raga, jual segalanya. Apakah kau akan menerima? Hanya apakah yang tersirat di hati bersama mari. Padamu kekasih, ku bertanya, apakah kau akan menerimaku kembali, atau hanya menghitung lagi segala jasa dan bakti, atau harus mencampakku ke sisi tanpa kadiri. Hanya padamu kekasih aku tinggalkan, jawabannya belum ku temukan. Yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku lena beradu. Padamu kekasih, ku serahkan jiwa dan raga, jual segalanya. Apakah kau akan menerima penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan padamu kekasih aku tinggalkan, jawaban yang belum ku malam menjemputku lena beradu. Kepadamu kekasih, aku serahkan. Jiwa dan raga, jiwa segalanya, apakah kau akan menerima penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini?